Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumiddin amma ba'd. Khifat fila rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali. Kita dipertemukan kembali untuk bisa belajar bersama-sama belajar kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Huwayah wa Taqrib. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum bisa berbahasa Arab atau belum bisa membaca kitab, mohon untuk bisa menyesuaikan diri misalnya dengan mencatatnya. Kemudian jika ada yang belum jelas tentang ibarah atau kalimat dalam kitab, silakan nanti ditanyakan ketika di akhir pelajaran, ya, di akhir pertemuan. Kalau ada ibarah atau pernyataan atau kalimat di dalam kitab yang belum bisa terpahami dengan baik, jadi kita coba untuk pelan-pelan dalam membacanya. Ya, kita masih di bab najis. Yang kemarin sudah kita pelajari bahasanya definisi najis kalau di Fathul Qorib Al-Mujib ini terlalu panjang, sehingga kemarin kita sebutkan yang definisi ringkas yaitu mustaghzarun yamna'u min sihhati sholati haitsu la murakhis, yaitu suatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah. Nah itu yang paling mudah ya. Kalau di Fathul Qorib Al-Mujib ini panjang, ya harus dipahami kata per kata, kemudian lawannya bagaimana dan seterusnya. Kemudian kaidah yang telah kita pelajari yaitu kullu ma'in kharaja minasabilaini najisun, ya semua yang sifatnya cair, ya benda cair keluar dari dua jalan kubul atau dubur maka dihukumi najis, ya tidak peduli apakah itu biasa keluar ataupun yang jarang keluar. Kecuali mani, mani itu suci, ya. Mani suci kan, tapi khusus untuk mani anjing dan babi najis. Nah, jadi pokoknya kalau anjing dan babi itu najis semuanya, termasuk adalah maninya juga. Tapi kalau mani selain anjing dan babi dihukumi apa? Suci. Kemudian tata cara membersihkan benda yang terkena najis, ya kemarin sebutkan yaitu dicontohkan najis berupa air kencing atau kotoran berak, maka wajib dibersihkan. Caranya yaitu membersihkan fisiknya harus hilang dulu, kemudian juga semaksimal mungkin dihilangkan sifat-sifatnya. Sifat itu adalah rasa, warna, bau. Ya. Jadi fisik hilang dulu, kemudian sifatnya juga dihilangkan semaksimal mungkin. Kalau masih tersisa rasa, hanya satu rasa, tersisa rasa, maka ini belum bisa termaafkan. Ya. Artinya masih najis. Tapi kalau tersisa warna saja, atau aroma saja, maka ini tidak mengapa. Ya. Jadi dimaafkan ya, atau dihukumi najis. Adapun kalau tersisa warna dan rasa ya sekaligus, gafan, warna dan bau atau aroma sekaligus pada satu tempat, ini belum, ini masih masalah, belum bisa termaafkan. Jadi kalau rasa itu lebih kuat, rasa tersisa itu sudah itu tidak boleh. Nah, tapi kalau hanya warna saja atau bau saja masih ditoleransi. Dengan syarat warna atau bau tersebut sulit dihilangkan, ya kan? Kalau mudah enggak boleh. ya, sulit dihilangkan. Sudah dikucek, sudah dicuci 3 kali masih belum hilang. Ya. Tapi kalau rasa itu walaupun sulit tidak termaafkan kecuali tidak memungkinkan. Jadi beda antara sulit ya dengan tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan itu tidak bisa hilang kecuali dipotong. Jadi enggak bisa dihilangkan. Baru itu nanti bisa dimaafkan ya. Ya. Allahu a'lam shawab. Ya, kemudian berarti tata cara itu yang kita bahas tadi adalah tata cara menghilangkan najis ya. Yang di situ bisa kita sebut najis mutawasithoh pertengahan, yaitu dihilangkan tadi ainnya dan sifat-sifatnya. Kemudian beliau menyebutkan najis mukhafafah ya, yaitu air kencing dari bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI atau air susu ASI, air susu ibu atau air susu hewan murni ya. Itu nanti najisnya dihukumi mukhafafah dengan syarat tadi ya, anak bayi laki-laki belum ada 2 tahun ya. Ya, kita lanjutkan. Ya. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah taala summa stasna al-musannifu min al-abwali, kemudian musannif al-imam Abu Suja' memberikan pengecualian ya berkaitan dengan al-abwal yaitu air kencing. Beliau mengatakan illa baula sabi ladzi lam yakul ta'ama kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan ai lam yatanawal makulan wala masyruban, tidak makan makulan sesuatu yang dimakan wala masyruban dan diminum ala jihati tawadhi dalam bentuk tawadhi yaitu dalam bentuk makan untuk asupan gizi. Fa innahu maka ai baula sabi maka air kencing bayi laki-laki tadi yang tadi syaratnya kurang dari 2 tahun yathuru birasil ma'i alaihi yaitu bisa menjadi suci ya, maksudnya adalah benda yang terkena najis tersebut bisa menjadi suci dengan rasil ma'i alaihi dengan memercikan air di area tersebut ya. Wala yustarotu fi rosyi sayalanul ma'i. Tidak disyaratkan ketika memercikan itu ada aliran air. Ya. Ada aliran air. Tapi ini mungkin penegasan saja. Ya. Karena kalau percikan itu memang tidak perlu apa, yaitu mengalir. Karena kalau mengalir nanti bisa masuk definisi ghusl, ya kan? Kalau mencuci itu harus ada alirannya. Ada alirannya. Wala yustaratu fi rosi, tidak disyaratkan ketika memperciki itu sayalanul ma'i. Ada aliran air. Fa in akala asabiyu at-ta'ama, jika bayi laki-laki tersebut telah makan at-ta'am, makanan ala jihati tawadhi dalam bentuk dia makan sebagai asupan gizi, ghusila bauluhu qat'an, maka air kencingnya di ghusl, dicuci, bukan di ros, bukan diperciki. Ya, jadi ini membahas tata cara membersihkan benda yang terkena najis mukhafafah, ya, air kencing bayi laki-laki. Ya, perlu ditambahkan keterangan bahwasanya ketika memperciki itu air harus menyeluruh meliputi semua area yang terkena najis. Ya, jadi tidak cukup kalau hanya dibersihkan saja, kemudian area najisnya ini tidak terliputi dengan air. Ya, perlu kita tambahkan yang pertama, catatannya bagaimana ketika merciki air, air yang digunakan untuk membersihkan ini, untuk merciki ini harus menyeluruh, meliputi semua area najis. Ya. Kemudian yang kedua, juga harus menghilangkan sifat-sifat najis sebagaimana najis mutawasito, sifatnya juga harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara diperas, ya, najisnya diperas dulu atau dikeringkan sehingga di benda yang terkena najis tidak tersisa basah dari najis. Nah, seperti itu. Baru nanti diperciki, ya. Ya, itu di antara catatan tambahan. Nah, bagaimana kalau sudah diperciki dengan cara-cara ini tadi belum bisa hilang, ya, maka harus dibasuh, ya, ujung-ujungnya dibasuh kalau memang tidak bisa dilakukan dengan memerciki. Demikian penjelasan para fuqaha mengenai hal ini. Tapi kalau sudah bisa hilang, ya, misalnya cuma sedikit dan memang tadi bisa hilang, maka ya cukup dengan diperciki dengan catatan tambahan yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kita lanjutkan membaca matan dan syarahnya. Ya, jadi kalau tadi sudah makanan lain selain asi, maka ghusila bauluhu qat'an. Artinya dia tidak terpenuhi syarat sebagaimana syarat yang telah kita sebutkan tadi. Wa kharaja bi sabiyyi as-sabiyatu wal khunsa fayuksalu min baulihima. Maka keluar dari kata sobi, sobi adalah anak kecil, laki-laki, bayi laki-laki. Wa kharaja bi sobi, keluar dari perkataan as-sabi, as-sabiyah yaitu bayi perempuan, wal khunsa dan bayi yang punya dua jenis kelamin. Fayuksalu min baulihima, maka kalau terkena air kencing dari keduanya, bayi perempuan atau khunsa, maka harus dibasuh. Ya, tidak boleh diperciki, tidak cukup. Ini dibedakan antara bayi laki-laki dan perempuan. Kalau bayi laki-laki tadi, najisnya mukhafafah. Kalau bayi perempuan, masuk najis umum atau kategori mutawasithah. Wa ishtaratu fi ghusl mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan fa in ukisa lam yadhur. Ya. Disyaratkan ketika membasuh, membersihkan benda yang terkena najis, ya. Ya, ini ya. Sebenarnya ini baru ini yang mungkin baiknya ditaruh di belakang, tapi tidak apa-apa. Disyaratkan ketika membersihkan benda yang terkena najis adalah wurudul ma'i alaihi in kana qalilan. Jadi ketika membersihkan benda yang terkena najis, nah itu disyaratkan air mendatangi benda najis, bukan sebaliknya. Karena sudah kita pelajari di bab almiyah, bab air, kalau airnya itu sedikit, ya, kemudian kemasukan benda najis, maka langsung dihukum najis. Ya, ya misalnya kita punya kain terkena najis, ya kan? Terkena najis. Kemudian kita punya air satu ember, ya. Yang satu ember ini kecil ya. Maksudnya intinya tidak sampai 200 liter, kurang dari 2 kulah, air sedikit. Nah, kalau najis yang ada pada kain kita langsung kita masukkan ke dalam ember, ini namanya najis, ini mendatangi air. Ya, cara nyucinya salah kalau airnya sedikit. Kalau airnya sedikit disyaratkan ini apa? Urudul ma'i. Jadi air yang mendatangi najis, ember tadi diambil airnya baru didatangkan, diguyurkan ke kain yang terkena najis, bukan kainnya dimasukkan ke dalam air satu ember yang itu kategori air sedikit, najis semua airnya. Enggak bisa, maksudnya gitu. Maksudnya adalah wurudul ma'i alai in kana qalilan. Bukan wurudun najis, ya. Kalau wurudun najis, najis mendatangi air. Ya, tadi gambarannya punya air satu ember. Kita punya kain terkena najis, kita masukkan udah airnya menjadi najis. Karena air sedikit dihukumi najis hanya semata-mata kemasukan najis meskipun tidak ada perubahan. Fa in ukisa, maka beliau menjelaskan jika dibalik, yaitu air yang ditatangi, yang kita sudah jelaskan tadi contohnya gambarannya. Fa in ukisa, jika dibalik, yaitu dibalik gimana? Wurudu najasah, ya, najisnya yang wurud, yang datang ke air, yang air dalam ember tadi dimasuki benda najis, udah nanti lam yathur tidak bisa suci, ya, karena apa? Ya, langsung jadi najis, karena airnya lemah, ya, air sedikit itulah lemah, tidak punya kekuatan untuk menolak, beda dengan air banyak. Kalau air banyak bagaimana? Amal kasiru, kata beliau, amal kasiru, adapun kalau airnya banyak, 20 atau lebih, fala faraqa baina qaunil mutanajjisi waridan au mawrudan. Maka fala faraqa, tidak ada beda. Tidak ada beda baina qaunil mutanajjisi, yaitu benda yang terkena najis tersebut, waridan, mendatangi air. Berarti bagaimana? Airnya banyak, satu kolam banyak. Kemudian benda mutanajis ini warid, warid dia dimasukkan ke dalam kolam tersebut. Ini warid. Au mawrudan, atau benda tadi diguyur, nah, didatangi oleh air, diguyur air. Nah, ini enggak ada bedanya kalau airnya apa? Banyak. Ya karena air banyak tidak apa? Tidak langsung menjadi najis ketika kemasukan benda najis. Dan nanti bisa menjadi suci. Allahu a'lam bishawab. Wala yufa'an syai'in minan najasati. Sekarang beliau menjelaskan tentang apa? Najis yang dimaafkan. Wala yufa. Ya najis itu ada yang dimaafkan gitu. Najis yang dimaafkan itu bagaimana? Najis bukan, ya najis tapi dimaafkan gitu. Najis tapi dimaafkan. Maka disebut najis kan. Wala yu'fa'an syai'in minan najasati illal yasiri minad dami wal qaihi. Fa yu'fa'anuhuma fi thawbin aw badanin. Wa tasihu as-shalatu ma'ahuma. Yang pertama itu. Jadi benda-benda najis ini tidak termaafkan kecuali yasir. Sedikit ya. Kecuali sedikitnya. Kalau sedikit nanti termaafkan. Sehingga ini kata beliau sedikit berupa darah dan nanah. Ya. Darah dan nanah yang sedikit itu dimaafkan. Ya. Darah dan nanah sedikit yang ini dimaafkan. Tapi ini kita kecualikan yang mughalladzah ya. Kalau yang mughalladzah ini tidak termaafkan. Ini non mughalladzah. Mughalladzah itu najis dari apa? Anjing dan babi ya. Ini yang non mughalladzah. Ya kalau sedikit tuh dimaafkan, darahnya sedikit atau nanahnya sedikit. Sehingga kalau banyak bagaimana? Tidak dimaafkan. Ya, kalau banyak dimaafkan. Ya, banyak sedikit itu lobitnya patuannya apa adalah urf, patuannya adalah urf. Fayu'fa dimaafkan anhuma dari darah dan tanah yang sedikit tadi fi saubin au badanin, di baju atau di badan ya. Di baju atau di badan. Itu dimaafkan di badan jika bukan dari perbuatannya sendiri ya. Perbuatan sendiri misalnya apa? Misalnya ya dia ada luka atau apa, kemudian dipencet, nah itu enggak boleh. Ya, bukan dari perbuatannya orang itu sendiri. Kemudian fayu fa anhuma fi saubin au badanin. Nah, berarti ini yang dimaafkan di baju dan badan. Kalau di air bagaimana? Ya, berarti enggak dimaafkan, ya kan? Jadi kan ada tiga objek, yaitu air, kemudian pakaian, kemudian badan. Ya, itu. Ini nanti beda-beda. Wa tasihu as-salatu ma'ahuma. Salatnya sah. Jika ada najis tadi, darah dan nanah yang sedikit. Padahal najis, iya itu najis, tapi dimaafkan. Sehingga sahnya salatnya sah. Kalau enggak dimaafkan, salatnya enggak sah. Salat enggak sah kalau membawa najis. Ya, salahnya tadi sedikit, bukan dari sebab perbuatan dia sendiri. Wa illa dan juga ma'ai syai'in. Syai'in la nafsalahu sa'ilah. Kazubabin wa namlin idha waqa'a fil ina'i wa mata fihi. Fa'innahu la yunajisuhu. Wa fi ba'din nusakhi idha mata fil ina'i. Kemudian ada yang najis dikecualikan juga, yang kedua yaitu syai' la nafsalahu sa'ilah kadzubabin wa namal, yaitu bangkai dari binatang yang tidak punya darah yang mengalir, tidak punya darah atau punya darah tapi tidak mengalir, seperti lalat, kemudian semut ya. Ya, sampai pun cicak ya dimasukkan juga yang darahnya tidak mengalir ya. Idza waqa'a, ini sudah pernah kita singgung di pembahasan tentang air. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fi, jika jatuh ke dalam inak, wadah maksudnya yang ada airnya, dan dia mati di situ. Ya, ya. Di hasyal bajuri diberi keterangan idza waqa'a fil ina, itu maksudnya idza waqa'a hayyan fil ina, idza waqa'a hayyan fil ina alladzi fi ma'un qalilun aw ma'iun, maka dzalika idza waqa'a maitan, yaitu jika dia jatuh dalam keadaan hidup, kemudian tadi di situ wa mata fihi, kemudian mati. Jatuh di mana? Maksudnya jatuh di air yang sedikit atau di cairan ya. Ini bahasanya adalah di air yang sedikit. Atau di benda cair. Ya, sudah pernah kita sampaikan kalau benda cair, madu, kemudian susu dan yang lainnya, itu dihukumi seperti air sedikit, dihukumi seperti air sedikit. Jadi ketika nanti kemasukan benda najis, langsung dihukumi najis. Ya, kita ini memang harus ada kaitannya dengan masalah air, bab air ketika membahas benda najis yang dimaafkan. Jadi kita kan sudah pelajari air yang sedikit kemasukan benda najis langsung dihukumi najis meskipun tidak ada perubahan, kan itu. Berarti berdasarkan kaidah itu, kalau ada bangkai, bangkai apapun ya, selain yang dikecualikan itu kan najis, bangkai najis. Kemudian dia jatuh ke air. Kalau airnya sedikit langsung dihukumi najis. Kan seperti itu kaidahnya ya. Langsung dihukumi najis. Nah, kan tapi ini dimaafkan. Ya, dimaafkan. Yaitu yang bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya. Ya, tadi maksud dari idza waqa'a fil ina'i, yaitu idza waqa'a hayyan, jika dia jatuh dalam keadaan hidup ke air yang sedikit atau ke benda cair. Ya, demikian juga jika waqa'a maitan, jatuh dalam keadaan mati. Ya, dengan syarat tidak dijatuhkan, ya, jatuh sendiri. Bukan dilakukan oleh manusia, dimasukkan. Nah, ini enggak boleh, enggak termaafkan. Ya, fa innahu la yunajisuhu, maka dari tadi bangkai yang dari hewan yang tidak mengalir darahnya tidak menajiskan air yang sedikit. Di sebagian redaksi idzamata fil ina. Idzamata fil ina. Kalau ini tadi idza waqa'a fil ina. Baik, wa afhama qawluhu. Waqa'a ai binafsihi annahu law turiha ma la nafsalahu sa'ilatun fil ma'i ai dharra. Maka perkataan musannif yaitu waqa'a, yaitu waqa'a binafsihi, jatuh dengan sendirinya, afhama, bisa ditarik kesimpulan atau pemahaman bahwasanya annahu law turiha, kalau dilemparkan ya, turiha berarti ada pelaku, bukan jatuh sendirinya. Kalau waqa'a jatuh sendiri, kalau turiha dilempar ya, dimasukkan. Anahu idza turiha mala nafsalahu sa'ilah fil ma'i dharra. Jika dilempar, yaitu di hewan yang tidak ada darah mengalirnya, fil ma'i itu dalam cairan ya. Kenapa enggak disebutkan fil ma' al-qalil? Ini bahas sebenarnya ma' al-qalil. Nah, sebenarnya sama ya. Al-ma'i itu sama al-ma' al-qalil. Jadi ini mencakup. Ini sama hukumnya. Jadi tapi beliau pensyarah menyebutkan kata ma'i. Ma'i itu sama dengan hukumnya alma al-qalil ya. Kalau jatuh di situ dharra. Dharra itu berarti bermasalah ya, sehingga bisa menjadikan najis ya. Karena kaidahnya apa? Air sedikit semata-mata kemasukan benda najis menjadi najis. Ya, kalau dia dilemparkan maka tidak dimaafkan gitu. Wa huwa ma jazama bi arafi'i fi syarhi as-shahiri wa lam yata'arrad li hadzal mas'alati fil kafir. Inilah yang ditegaskan oleh al-Imam Ar-Rafi'i di kitab beliau As-Syarh as-Shahir, akan tapi beliau tidak membahasnya di kitabnya Syarh al-Kabir. Jadi beliau punya apa? Syarhu As-Shahir, punya Asyarhu Al-Kabir. Kitab yang lebih kecil itu malah membahas ini. Ini Imam Ar-Rafi'i membahas ini di kitabnya yang lebih kecil. Tapi di Syarh Al-Kabir yang lebih panjang bahasnya malah tidak dibahas. Ya, terkadang seperti itu ya. Terkadang kita belajar kitab yang lebih tipis seperti itu, ada faedah yang tidak ditemukan di kitab yang lebih besar ya, sehingga punya kelebihan. Demikian pula kitab-kitab dalam fikih mazhab ya, saling menutupi satu sama lainnya. Terkadang di kitab ini enggak ada, di situ ada ya, dan seterusnya. Saling menutupi. Baik, ini tadi semoga bisa dipahami ya kalau masalah ini. Jadi tadi dia ini dimaafkan ya, dia dimaafkan. Wa idza kasurat maitatu maitatu ma la nafsalahu sa'ila wa ghayarat ma waqa'at fihi najasatuhu. Nah, jika bangkainya, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya tadi kasurat banyak ya, banyak. Wa ghayarat dan mengubah ma waqa'at fihi, yaitu mengubah air. Air jadi berubah, maka najasatuhu, maka bisa menajiskan. Ya. Jadi kalau najisnya ini misalnya banyak bangkainya, kemudian sampai mengubah air, bau sifatnya ya, rasa, bau, warna berubah, udah nggak dimaafkan. Kapan dimaafkan? Kalau nggak ada perubahan, ya. Jika tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, udah nggak ada maaf. Di situ menajiskan, menjadi apa? Najis. Jadi syarat dari dimaafkan tidak ada perubahan. Ya. Jadi kan tadi kaidahnya, air sedikit kemasukan berubah najis, walaupun nggak berubah, air dihukum najis. Tapi dimaafkan kalau yang jatuh ini adalah bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya, ya. Menjadi enggak najis, dimaafkan, ya boleh. Jadi misalnya kita punya apa misalnya satu gelas yang besar misalnya, ya pokoknya punya air di dalam gelas kemasukan bangkai semut misalnya, bangkai semut. Bangkai semut najis enggak? Najis. Semua bangkai najis kan. Kecuali apa? Ikan, belalang sama mayat, jenazah. Nah, selain itu kan najis. Nah, kalau jatuh ke air yang sedikit, nah, jadi najis. Hukum asalnya itu kaidahnya. Tapi kalau karena ini yang jatuh adalah hewan yang tidak punya darah yang mengalir, maka dimaafkan. Dimaafkan. Kalau berubah gimana? Enggak dimaafkan. Dimaafkan itu kalau tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan ya udah. Jadi dia itu punya pemaafan ketika tidak ada perubahan. Karena ketika tidak ada perubahan itu hukum asalnya najis juga kan itu. Air sedikit walaupun nggak berubah kemasukan bangkai benda najis langsung najis gitu. Walaupun nggak berubah. Nah, ini kemudian dimaafkan. Wa idza nasat hadzal maitatu minal ma'i ka tuti khallin wa faqihatin lam tunajjishu qat'an. Maka jika bangkai itu dia apa hidupnya tumbuhnya di air ya, tumbuhnya di air atau di ma'i ya, sini kalau sini ma'i cairan, benda cair. Ya, dia memang apa dia tumbuh munculnya di situ ya. Munculnya di situ. Di air. Contohnya adalah kadu di kholin. Ya. Ulat yang ada di cuka, wafaqihah dan di buah-buahan. Ya, itu kan hidupnya dari situ. Munculnya memang di situ gitu. Maka lam tunajisu qat'an, maka tidak menajiskan. Ya. Qot'an itu jazman, secara pasti. Jadi kalau dia apa? Dia memang hidupnya di situ, mati di situ. Hidup situ, mati di situ, ya. Kemudian tidak mengubah air, enggak mengapa. Ya kecuali nanti dikeluarkan baru dilempar, ini nggak boleh. Ini maksudnya dia memang munculnya di situ, kehidupannya itu memang dia di situ. Kemudian mati di situ maka dimaafkan. dengan cara tidak merubah dan tidak diambil kemudian dimasukkan lagi. Nah, itu namanya dengan fi'il tadi dilakukan oleh manusia. Wa yustasna ma'a ma dzukira huna masailu madzkuratun fil mabsutati sabaqa ba'daha fi kitab at-taharati. Dan dikecualikan ma'a ma dzukira bersamaan dengan yang telah disebutkan tadi di perkataan musonif illal yasir minadam wal qai dan seterusnya tadi, ini ada juga najis-najis yang dikecualikan ya, itu yang telah nanti disebutkan di kitab-kitab yang lebih panjang dan sebagainya telah disebutkan di sabaqa ba'dua fi kitab at-taharah, di kitab taharah sebagian telah disebutkan di kitab taharah. Misalnya apa? Misalnya kotoran ikan. Kotoran ikan najis enggak? Semua kotoran semua kotoran dari hewan najis. Semua kotoran hewan itu dihukumi apa? Najis. Meskipun hewannya halal dimakan dagingnya. Nah, kotoran ikan ini najis. Tapi ini dimaafkan selama tidak merubah. Tidak merubah air. Karena ikan mengeluarkan kotoran, ya kan? Padahal dia ikannya itu di air yang sedikit. Ya ada dua kulah. Menurut kaidah kan berarti kena kotoran. Nah, tapi kalau dia apa? Tidak mengubah maka dimaafkan. Dan kemudian di bab air sebenarnya sudah kita pelajari juga najis yang tidak bisa dilihat dengan pandangan normal, ya, dengan pandangan normal. Ya, semisal najis yang ada di kaki lalat yang kecil dan yang lainnya. Kita lanjutkan wal hayawanu kulhu tahirun. Wal hayawanu hewan semuanya kulhu semuanya tahirun suci ilal kalba wal khinzira wama tawalada wama tawalada min huma au min ahadihima. Semua hewan suci ya. Kecuali anjing dan babi dan peranakan dari keduanya. Yang kemarin sudah kita sampaikan, itu anjing dan babi punya anak. Ya. Anjing dan babi punya turunan. Atau anjing, aw min ahadihima, ma'a hayawanin tohirin. Atau salah satu dari keduanya, anjing dengan kambing, babi dengan sapi, ya, misalnya. Punya anak, kemudian anaknya ini, keturunannya juga dihukumi najis. Kalau selain ini, selain dari anjing dan babi beserta keturunannya, maka hewan itu dihukumi suci. Ini ketika hidup ya, kalau bangkai kan najis. Ini bicara tentang hidup, masih hidup. Sehingga hewan-hewan yang kotor itu tetap suci. Cacing, cacing suci. Ya. Tikus, ya. Karena masih hidup. Ya. Karena kulluhu tahir. Sehingga kalau bersentuhan dengan kita, nah itu tidak menajiskan. Kalian najis tadi cuma dua, dan peranakannya. Baik. Insyaallah jelas wa ibaratuhu tasduqu bi taharati tuti almutawalidi minan najasati wa huwa kadzalika. Dan ibarah dari musannif ya itu maka tasduku mencakup pula ya, atau bisa dimasukkan ke dalam baruh tersebut ya. Toharoti bitoharoti duti, toharoh sucinya dut al-mutawalliti, aduti al-mutawalliti, ulat yang dia itu muncul lahir minan najasah, dari benda najis. Wahuwa kazalik, dan memang demikian ya keadaannya. Jadi maksudnya ya benar seperti itu. Jadi benda najis bangkai. Bangkai keluar ulatnya. Ya. Bangkai najis kemudian mengeluarkan ulat. Istilahnya apa? Belatung. Nah, belatung najis enggak? Ya, bukan anjing, bukan babi, berarti suci. Padahal belatung ini adalah lahir dari apa? Dari benda najis, dari bangkai. Bangkai najis. Kok bisa lahir belatung jadi suci? Ya. Ya, selain anjing dan babi suci. Karena mengalami perubahan. Ya, belatung ini adalah dia mengalami perubahan. Ya. Dia perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya. Jadi bisa masuk ke istihalah. Jadi dia dari satu yang najis menjadi suci. Ya. Seperti itu ya. Dia lahir dari benda najis, tapi suci. Baik. Karena kaidah tadi perlu kita pahami atau kita hafal. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal kalba wal khinziro. Nah itu kan perlu. Jadi sehingga kalau kita ditanya, ini hewan ini najis enggak? Pokoknya kecuali anjing sama babi suci. Gitu. Ibaratnya itu sudah ada kaidahnya ya. Kemudian kita lanjutkan wal maitatu kuluha najisatun. Wal maitatu kuluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiya. Wa fi ba'di nusakhi wa bna adama. Bangkai itu semuanya najis. Ya. Bangkai apapun itu najis kecuali tiga, samak ikan, jarot belalang, al adami manusia. Ai maitata kulin minha, fa'inaha tohirun, yaitu bangkai dari masing-masing yang tiga tadi, maka itu dihukumi suci. Dihukumi apa? Suci. Jadi ini kaidah pula ya. Bahwa apa? Kaidah apa? Wal maitatu kuluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiya. Nah ini bisa kita catat kaidah-kaidah seperti ini penting ya. Bangkai hukumnya apa? Semuanya najis. Kecuali tiga. Ya. Berarti kalau bangkainya semut najis enggak? Nah, kan itu. Dikecualikan enggak? Enggak dikecualikan. Ya berarti kan dia najis. Ya, tapi nanti bisa dimaafkan dengan dalam kasus tadi kan. Nah, ya, seperti itu. Jadi kaidah-kaidah ini dicatat dan dipahami dengan baik. Nah, karena ini bisa dengan kaidah itu bisa apa? Kita bisa menguasai banyak masail dengan satu kaidah gitu. Kecuali bangkai manusia, itu mayat. Kalau manusia hidup, hukumnya apa? Itu masuk dalam kulul hayawan tadi. Masuk dari perkataan musannif al-hayawanu kuluhu, yang dimaksud dengan al-hayawan itu sesuatu yang punya ruh. Ya, berarti tercakup di situ manusia. Aimai tata kulin minha fa innaha tohirun. Ya, berdasarkan hadis bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, uhilat lana maitatan wa daman asamak wal jarot wal kabit wa tihal. Di situ ada dua maitah, dua bangkai yang dimaafkan, dihalalkan, yaitu samak wal jarot. Kalau manusia, mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah Allah berfirman, yaitu di surat Al-Isra ayat 70. Allah berfirman, laqad karramna bani Adam. Itu dalil bahasanya bangkai manusia suci. Jadi mencakup muslim dan kafir ya. Kafir juga suci ayatnya. Adapun firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, yang dimaksudkan adalah najis apa? I'tikad ya. Najis i'tikad, bukan najis badan. Ya, orang musyrik najis, di Al-Qur'an disebutkan demikian ya. Yang dimaksud adalah najis i'tikad. Keyakinannya yang najis, jadi secara maknawi. Kalau badannya ya suci. Baik, tadi sudah selesai najis-najis yang dimaafkan. Sekarang kita bahas tentang cara membersihkan najis mughalladzah. Ya, sebelumnya kita sudah bahas cara membersihkan najis mutawassithah ya, dihilangkan ainnya, fisiknya, kemudian diupayakan semaksimal mungkin menghilangkan sifat-sifatnya. Kemudian kalau najis mukhaffafah, yaitu air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun, maka diperciki dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Kemudian yang ketiga, najis mughalladzah adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara membersihkannya, kata musannif, wa yuksalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a maratin bima'in tahurin. Ihdahunna mashubatun biturabi at-tahuri ya'umul mahalla al-mutanajisa. Wa inkanal mutanajisu bima dhukira bima injarin kadirin kafa mururu sab'i jirjatin alaihi wala ta'firin. Yuk salu dibasuh, dibersihkan al-ina wadah min wulughil kalbi, disebabkan di wuluk. Wuluk itu adalah walago, yaitu meminum dengan jilatan. Ya, itu maksudnya wuluk. Jadi menjulurkan lidah untuk mengambil air, itu namanya walago, wuluk. Dan ini bukan koit, artinya ya intinya pokoknya kalau terkena najis dari anjing atau babi. Cara membersihkannya, yuksalu sab'a marrotin, dibasuh 7 kali. Dengan apa? Bima'in tohurin, dengan air suci mensucikan, ya, sehingga tidak bisa dengan air najis atau air mutanajis. Yang ihdahuna, salah satu dari yang 7 tadi ya, ya dari yang 7 tadi, mashubatun dibersamai, dicampur. Turapi dengan tanah atau huri yang suci mensucikan. Yang ya'umu al-mahala al-mutanajisa, yang basuhan tadi meliputi ya, atau yang terdekat adalah turapnya, tanahnya itu meliputi semua area yang terkena najis dengan perantara air tadi. Jadi ini tata cara membersihkan najis mughalladzah, dibasuh 7 kali, salah satunya dengan dicampur, salah satunya dicampur dengan tanah. Yang tanah tadi adalah tanah yang suci mensucikan, ya, dan harus meliputi menyeluruh ke semua area yang terkena najis. Ya, tadi disebutkan salah satunya yaitu salah satu dari 7 basuhan tadi. Tapi yang lebih afdol, lebih utama itu di basuhan pertama. Karena ada beberapa riwayat ya. Ada yang ukhrohuna biturab, ada seperti itu. Ada juga yang ulahuna biturab. Ada yang ihdahuna di situ. Ihdahuna biturab. Yang lebih utama adalah di basuhan pertama. Mashubatun itu maksudnya dicampurkan. Mashubatun yaitu dicampur. Maksudnya ada dicampur. Jadi tata caranya bisa dengan air dicampur dengan tanah, debu. Sebelum dipakai untuk membersihkan benda najis tersebut. Ya, cara pertama itu. Jadi air dicampur, sudah tercampur dengan debu. Kemudian dipakai untuk membasuh. Ya. Bisa pula air dulu ditaruh di benda tadi, terkena najis, kemudian diikuti dengan tanah, ya, disusul dengan tanah. Bisa pula tanah dulu, baru didatangi air. Ya, tiga itu bisa dilakukan. Ya, kata beliau kan biturab, bagaimana dengan sabun, maka tidak bisa. Karena ini harus turab. Dan turabnya harus suci, mensucikan, sehingga kalau mutanajis atau mustakmal dari tayamum, maka tidak bisa digunakan. Atau bekas untuk mencuci najis mughalladzah yang lain, ya. Kemudian itu tadi ketika airnya menggenang ya apa tidak mengalir. Fa in kana al mutanajisu bima zukira fi ma'in jarin kadirin. Ya tadi kan dengan apa maksudnya dibasuh diguyur gitu ya. Fa in kana al mutanajisu bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafa mururi sab'i jiryatin alaihi bila ta'firin. Kalau benda mutanajis tadi ya yang terkena bulu ya jilatan anjing atau babi itu berada di air yang mengalir yang sudah keruh. Ya, airnya mengalir sudah keruh. Ya. Keruh terkena apa? Karena tercampur tanah ya. Maka cukup dengan mengalirnya, cukup dengan mengalirnya 7 aliran tanpa ada takfir, tanpa ada yaitu tatrib. Tanpa campuran debu, karena itu sudah keruh. Ya, kalau airnya mengalir, kalau yang kita bahas pertama kali tadi, maksudnya kita ambil dari air ya. Ini ada benda terkena najis mughalladzah, kita ambil dari air ya. Misalnya ada air di tempat kita kemudian diguyurkan gitu kan. Nah, kalau dia ini posisinya airnya yang digunakan untuk membersihkan najis ini airnya mengalir dan keruh. Ya. Dan benda itu di situ, di dalam situ. Berhenti di situ, maka cukup dengan 7 kali aliran itu sudah mencukupi maksudnya gitu. Maka kafa cukup mururu sab'i jiriyatin alaihi. 7 aliran tadi mengalir di situ. Bila takfir, tanpa ada takfir yaitu tatrib, tanpa ada dicampur dengan tanah lagi. Karena tadi sudah kadir, sudah keruh dengan tanah tadi. Fa'idhalam tazul ainu najasati al-kalbiyati ila bisitin masalan. Husibat kuluha ghuslatan wahidatan. Wal ardu at-turabiyatu la yajibu at-turabu afiha alal asohi. Kemudian ini penting. Wa idza lam tazul, jika lam tazul tidak hilang, ainun najasati al-kalbiyati, fisik dari najis kalbiyah mughalladhah, illa bisittin masalan. Ya. Misalnya dengan 7 basuhan. Jadi ya ini ada fisik, misalnya darah dari anjing. Fisik darah ini tidak hilang kecuali dengan 7 basuhan. Dibasuh sekali tidak hilang, 2 kali tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 sampai 6 baru hilang. Maka husibat kuluha, 6 basuhan tadi dihitung 1 kali. Ghuslatan wahidatan. Berarti itu baru 1 kali basuhan. Harus ditambah 6 berarti ya. Dan 7 tadi. Ini 6 ini di sini hanya contoh. Jadi ain najasa, fisik zat dari najis mughalladhah ini kok enggak bisa hilang. Hilangnya dengan 6 basuhan. Bahkan kalau misalnya dengan 10, 20, 30 basuhan baru hilang fisiknya, itu baru dihitung 1. Ya, seperti itu maksudnya. Husibat uluha wa selatan wahidatan. Sehingga harus menambah lagi ya, baru 1 itu. Kemudian terakhir, wal ardu at-turabiyatu la yajibu turabu fiha. Yaitu tanah yang di situ ada debunya, turab. Kalau dia terkena najis, maka la yajibu aturabu fiha. Tidak perlu nanti ketika membersihkan tanah terkena najis mughalladhah, ya tanahnya berdebu, enggak perlu dicampur lagi dengan debu, ya karena sudah sudah ada debunya gitu. Enggak ada fungsinya gitu ya. Tidak ada makna, tidak ada fungsinya. Fiha alal asoh menurut pendapat yang asoh. Berarti memang ada perbedaan ya kalau ada yang asoh di ini. Sehingga ada yang mengatakan harus dicampur, berarti seperti itu. Tapi tidak disebutkan perbedaan pendapatnya. Kalau asoh itu nanti dalam mazhab perselisihan ashab mazhab. Ya, kibar fukuhnya gampangnya gitu. Ulama-ulama kibar dalam mazhab Syafi'i terjadi perselisihan, pendapat yang lebih kuat adalah ya, tidak perlu. Ya, taib, kita selesai untuk materinya, kemudian soal sebentar ya, yang kemarin dulu. Tentang najis hukumnya, semisal najis yang menempel di bagian setelah jari lemak, mesti menunggu kering atau tidak? Tidak ada keterangan menyebutkan menunggu kering. Jadi intinya kalau sudah dibasuh dengan air, berarti dihukumi suci. Allahu a'lam bishawab. Bekas kaki anjing di lantai, apakah najis? Kalau sama-sama kering, tidak najis. Airnya kering, kaki anjing kering. Ya. Jadi kaidah kering dengan kering tidak bisa menajiskan. Jadi benda menjadi mutanajis ketika ada intikalu anajasa. Perpindahan najis. Perpindahan itu dengan apa? Yaitu dengan basah-basah. Baru dia bisa pindah najisnya. Kalau enggak, jadi enggak terjadi perpindahan, ya. Kalau bisa dipastikan itu kering. Ya, kering dengan kering ya enggak ada perpindahan. Jadi sekedar persentuhan tidak menajiskan. Tapi kalau ada basahnya, ya, maka ada unsur basahnya, maka itu terjadi apa? Perpindahan. Terjadi perpindahan berarti najis. Kemudian pertanyaan, setelah haid itu ada tayamum khusus tersendiri agar apakah setelah haid itu ada tayamum khusus tersendiri agar supaya suci? Kemudian kalau mau sholat fardu tayamum lagi. Ataukah setelah haid cukup tayamum saja ketika mau sholat? Ya. Itu yang kedua yang dimaksud adalah kalau seorang haid sudah putus darahnya, maka dia wajib bersuci, wajib segera bersuci ketika ingin melakukan ibadah yang disyariatkan untuk bersuci, disyaratkan untuk bersuci. Sehingga tidak ada tayamum khusus untuk menjadi suci, tapi tayamum itu ya untuk melakukan sesuatu yang disyaratkan untuk bersuci. Ya, misalnya dia ingin sholat, atau dia ingin misalnya imkan halil, tamkin halil, agar apa bisa dijima suaminya, yaitu harus bersuci mandi, kalau nggak ada dia tayamum. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu yang disyaratkan harus suci. Kemudian kotoran ikan yang ada dalam akuarium tidak membuat najis airnya, tadi sudah kita sebutkan. Kalau dia tidak mengubah, maka dimaafkan. Kalau misalnya hewan hidup seperti tikus basah, kemudian tersentuh oleh kita, apakah najis? Ya, tadi semua hewan, al-hayawanu kulluhu tahir, tadi kan? Ya, semuanya suci. Jadi kalau bukan anjing punya, bukan babi itu apa? Suci. Itu kaidahnya kita pegang itu. Yang lainnya kita ini ya, biar tidak terlalu lama, khawatir nanti ya nanti bisa kita simpan dulu ini pertanyaannya biar tidak terlalu apa? Lama jamnya. Nanti khawatir ada yang punya kegiatan lain. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.